kegelisahan yang ku tangisi. Namun yang ku sesalkan, caramu kasih. Sesaklah nafas dalam dada ini setelah aku baca surat undanganmu. Jangankan untuk bicara, berdiri aku tak mampu. Darahku selalu setia walau hidup seadanya. Sungguh mati tak kusangka, dirimu yang aku cinta ternyata menyimpan dusta. Sesaklah nafas dalam dada ini. Dalam dada ini setelah aku baca surat undanganmu. Jangankan untuk bicara, berdiri aku tak mampu. Darahku terasa membeku. Sesaklah nafas dalam dada ini. Dalam dada ini setelah aku baca surat undanganmu. Jangankan untuk bicara, berdiri